ketika lemah sing tak rasa tiwas aku teko kowe lunga tekane hatimu ninggalake aku kebangetan tenan awakmu garing sing tak rasani.